Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, hadirat, saudara-saudari yang hadir di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Dan kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Insani 102.2 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, dan ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum bulan Ramadan. Karena masih tersisa satu atau dua hari kita menunggu pengumuman pemerintah majelis sidang isbat, tinggal satu atau dua hari lagi kita akan mendatangi bulan Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih pada pembukaan atau masih pada bab yang pertama, di mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan rahimahullahu taala, bab al-ikhlas wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyah, bab tentang seorang itu hendaklah menghadirkan, senantiasa menghadirkan, atau bab tentang ikhlas, ya, bab tentang ikhlas, dan hendaklah senantiasa menghadirkan niat, menghadirkan niat dalam semua jenis amalan dan perkataan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas apa itu ikhlas. Ikhlas itu adalah qasdu wajhillah fit ta'ah, yaitu menginginkan wajah Allah dalam melakukan segala bentuk ketaatan. Yang dicari siapa? Wajah Allah. Yang dilakukan ketaatan. Jadi yang dicari itu keridhaan Allah, yang dilaksanakan ketaatan. Artinya apa? Kalau seorang melakukan atau mencari wajah Allah tapi dengan melakukan perbuatan yang bukan ketaatan, maka tidak bisa disebut ikhlas. Nyong ikhlas gule nyolong ikhlas, nyolong ikhlas, ya kan? Tidak bisa, karena mencuri itu apa? Bukan merupakan ketaatan. Demikian juga sebaliknya, kalau seorang melakukan ketaatan tapi dia menginginkan tujuan-tujuan selain Allah. Misal dia sholat supaya dipuji, dia sholat supaya sehat, ya. Dia sholat supaya apa? Dinaikkan pangkat dan derajate, ya, misalnya begitu. Ini juga tidak ikhlas, walaupun nyong ikhlas kok, walaupun lisan mengatakan apa? Ikhlas. Tidak bisa, karena ikhlas itu adalah amalan, amalan hati, ya. Tidak bisa seorang itu mengaku ikhlas dalam amalan dia. Bahkan kata sebagian ulama bahwasanya definisi ikhlas itu adalah faqdu ru'yatil ikhlas. Nah itu, definisi ikhlas itu adalah apa? Faqdu ru'yati al ikhlas. Seorang itu dikatakan ikhlas apabila dirinya merasa bahwa dia tidak ikhlas. Nah itu, seorang itu apa? Ikhlas kalau dia itu merasa bahwa dirinya itu belum ikhlas. Maka kalau ada orang mengatakan saya ikhlas, ikhlas betul, nah ini perlu dipertanyakan, ya, karena salah satu definisi ikhlas yang disebutkan ulama atau ciri yang disebutkan ulama adalah faqdu ru'yati al-ikhlas. Seorang itu merasa tidak bisa ikhlas, sulit. Nah, kemudian bahkan kalau seseorang itu melakukan atau meninggalkan amalan karena ingin ikhlas, itu juga tidak ikhlas. Saya ulangi, seorang yang meninggalkan amalan karena takut dibilang tidak ikhlas, maka itu tidak ikhlas. Pripun niku Pak, angel temen dong nih, ya. Jadi seorang ulama mengatakan, man amila li ajlin nas fahuwa musyrik, atau man amila li ghairillah atau li ajlin nas fahuwa musyrik. Barang siapa yang beramal untuk selain Allah, barang siapa yang beramal untuk selain Allah, atau barang siapa yang beramal untuk manusia, maka dia itu musyrik. Wong amal kok tujuannya untuk cari ridho manusia, namanya apa? Musyrik. Lawan dari ikhlas. Ini pertama. Kemudian beliau mengatakan, wa man tarakal amala li ajlin nas fahuwa murai. Barang siapa yang meninggalkan sebuah amalan karena takut dilihat manusia, takut diunekke apa? Riak. Wah, kaya sholatnya tak sholat riak, pamer. Kata maca Qur'ane ming pamer tok. Kaya puasane tak ming melu-melu tok. Atau takut mendapatkan pujian. Saya enggak mau dipuji orang. Sehingga ketika akan beramal, dia enggak jadi. Maka orang seperti ini justru orang yang riya. Riya itu apa? Pamer. Riya itu apa? Pengen dilihat. Justru orang kayak gini. Contoh. Jenengan bar sholat maghrib, biasanya sholat nopo? Sunnah ba'diyah. Tapi dilihat kanan kiri, orang pada ngelihatin semua. Nek aku sholat, engko malah dikira riya. Atau kalau aku sholat, saya khawatir tidak ikhlas karena dilihat orang-orang ini. Maka akhirnya dia tidak jadi sholat sunnah. Niki justru riya. Loh, toh. angel temen dong ya. Lah sing ikhlas niku kepripun? Yang ikhlas itu yang selamat dari dua itu. Yang selamat dari yang pertama dan selamat dari yang kedua. Yang pertama apa tadi? Sudah lupa Ustaz. Yang pertama ibadah untuk mencari selain Allah. Yang kedua meninggalkan ibadah karena takut pujian manusia, takut komentar manusia. Nah ini orang yang ikhlas itu yang ini, yang dia betul-betul beribadah hanya semata-mata karena Allah. Dan contohnya malih nek tiang sing riak niku pas pun lenggah kabeh nunggu antara maghrib dan isya, dan nunggu antara maghrib isya itu amalan yang sangat apa? Mulia. Sebagaimana orang yang berjaga-jaga di jalan Allah, dan dosa kita akan diampuni dan kita akan terhitung tetap di dalam sholat selama tidak berhadas. Nah, mau baca Quran begitu wis buka ngeten iki lembarane, waduh, dunia pada ndelengaken ya. Akhirnya tutup maning, lempit maning, ora sida, ngkumbok ora ikhlas. Nah, niki riya niki. Sering napa mboten ngeten niku? Ya Allah, ternyata itu riya. Lho terus carane kepripun? Ya sudah, salat ba'diyah saja. Betul-betul cari ridho Allah. Ya sudah, baca Quran saja. Betul-betul cari ridho Allah. Ya sudah, masukkan saja uang di kaleng. Betul-betul cari ridho Allah. Jangan sudah separuh langsung. Waduh, dene pada nonton KHP, engko ora ikhlas, tarik maning, selesep maning. Niki riya jenenge. Lho dene ora sida, Bang. Mbok ora ikhlas ditonton karo jenengan. Nah, niki namanya riya. Ya. Jadi ikhlas itu adalah apa? Tidak peduli pandangan manusia. Itu diantara definisi ikhlas. Maka diantara definisi ikhlas adalah nisyanu nadaril khalqi. Nisyan niku nampun nisyan. Lupa, enggak peduli nadaril khalqi. Tidak peduli pada pandangan manusia. Lidawamin nadari ilal khaliqi. Karena ngepengaken konsentrasi betul-betul hanya mencari pandangan Allah. Itu. Jadi enggak peduli orang mau bicara apa, arep komentar apa, sing penting yang saya cari adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Akhirnya dia sholat, dia baca Quran, berjalan biasa. Ini namanya ikhlas. Apa tadi? Tidak peduli pada pandangan manusia karena konsentrasi pada mencari pandangan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas, ya. Kemudian kemarin sudah kita bahas juga bahwasanya ikhlas itu adalah salah satu syarat diterimanya amalan. Salah satu syarat diterimanya amalan. Dan bahwasanya syarat diterima amalan ada berapa? Empat. Yang dua syarat sahnya, yang dua syarat sempurna. Syarat sah kemarin apa? Ikhlas, mutaba'ah. Kudu ikhlas krono Allah, ittiba mengikuti dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor kalih kok yang nomor dua ya adalah syarat sempurna, yaitu al akhdhu bil quwwah wal musara'ah. Al akhdhu bil quwwah niku yaitu mengamalkan dengan apa? Sungguh-sungguh ya. Dengan sungguh-sungguh, tidak ada rasa malas, tidak nanti-nanti dan yang lainnya. Yang kedua, musara'ah, segera. Ya, segera. ya, tidak malas-malasan. Kalau yang pertama tidak gelewehan, ya, ibadah karo gelewehan, ngatain ibu santai-santai, ya, tidak. Nah yang kedua itu segera ada amalan apa bisa dia kerjakan segera dan tidak ditunda-tunda. Fastabiqu al-khairat. Nah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas selanjutnya yaitu ihdaru an-niyat. Ikhlas sudah selesai, sekarang masalah ihdaru an-niyat, menghadirkan niat. Niat sebagaimana didefinisikan, diartikan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala bahwasanya niat hiya al-qasdu ila syai'i wal azimatu ala fi'lihi. Al-qasdu ila syai'i wal azimatu ala fi'lihi, ya. Apa itu? Yaitu tekad untuk mengamalkan atau menuju ke sebuah perkara dan tekad yang kuat untuk mengamalkannya. Itulah niat. Ya, keinginan, qasad menuju sesuatu dan tekad kuat untuk mengamalkannya. Berarti apa? Di dalam hati. Karena betapa banyak orang yang mulutnya mengatakan saya bertekad kuat, akan tetapi ternyata apa? Hatinya mengkobain, ya. Hatinya apa? Mengkondisin. Mengkondisit apa? Mengkodikin. Ya, mengkodikit, ya. Gitu. Jadi mulutnya berkoar-koar dan menampakkan semangat yang berkobar-kobar, ya. Akan tetapi di dalam hatinya kosong, ya. Jadi niat itu makanya letaknya di dalam hati, yaitu kosong. Keinginan menuju satu perkara dan bertekad kuat untuk melaksanakannya. Contoh, Anda ingin melaksanakan sholat asar, akhirnya Anda berwudu, ya, melangkahkan kaki. Kenapa kok bisa berwudu, bisa melangkahkan kaki, bisa masuk ke masjid, bisa mendatangi shof? Karena di dalam hati itu sudah ada apa? Niat, ya, sudah ada niat. Kalau ditanya, lah sudah niat sholat asar belum? Ngomong sudah. Sudah, sejak dari rumah saya keluar itu saya sudah niat, ya. Jadi niat itu betul-betul sebuah tekad kuat untuk melakukan sebuah perkara, bukan bisikan-bisikan hati, bukan hanya sekedar apa? Bisikan-bisikan hati atau yang bahasa Arabnya disebut hadisun nafas. Itu bukan niat itu. Itu hanya bisikan-bisikan hati. Contoh misalnya seorang sudah berdiri di dalam shaf. Kemudian di dalam hatinya mengeja, saya niat sholat asar. Nah itu bisikan hati namanya. Kadang keliru loh. Sudah dari rumah datang ke masjid niatnya sholat asar. Le bisik-bisik apa? Saya niat sholat duhur. Gitu kan. Kadang sudah Allahu Akbar. Aduh, salah. Itu sebetulnya tidak mengapa. Kenapa? Karena itu hanya sekedar bisikan hati. Sering napa mboten? Sering. Dadi pun mboten nang angger kleru ngoten niku mboten sah. Aduh. Mun salat malah aduh. Ya. Jadi itu hanya sekedar bisikan hati. Niat itu adalah qasd, tekad Anda untuk melakukan sebuah perbuatan, tekad kuat. Sebagian ulama apa menambahkan, walaupun penambahannya tidak tentu tidak benar 100%, ya, dengan diiringi perbuatan. Yani ada bukti berupa apa? Perbuatan yang menunjukkan niat. Dan ini kurang pas. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang berniat enggak sempat untuk melakukan perbuatan. Contoh, sudah niat besok akan puasa Ramadan. Ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, makanya niat ini ya, yang dimaksud dengan ihdharun niyah adalah kita betul-betul memunculkan tekad kuat untuk melakukan sebuah amalan. Kalau ada amalan kebaikan apa saja dan kita mampu untuk melakukan, tekadkan bulat-bulat di dalam hati kita ya untuk melakukannya. Apa toh fungsinya niat? Apa fungsi niat? Atau sebelum kita membahas fungsi niat, maka kita bahas niat itu ada dua macam. Niat itu ada dua macam. Yang pertama adalah niatul amal. Niatul amal. Niat amal apa yang akan kita kerjakan. Ya. Niat amal apa yang akan kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, niyatul ma'muli lahu. Niat untuk siapa kita beramal. Bedanya apa? Yang pertama adalah niyatul apa tadi? Niyatul amal. Amal apa yang akan kita kerjakan. Yaitu untuk membedakan apakah amalan tersebut ibadah atau hanya sekedar kebiasaan saja. Ini fungsinya niatul amal, membedakan apakah amalan tersebut ibadah ataukah hanya sekedar kebiasaan saja. Contoh, sama-sama tidak makan, tidak minum. Sama-sama dari ba'da subuh, yaitu dari subuh sampai maghrib. Dua orang. Ya. Tapi yang satu dapat pahala, yang satunya tidak. Ini yang membedakan apanya? Niatnya. Niat apa? Niat amal. Ditanya yang pertama, Anda tidak makan, tidak minum, niatnya apa? Dia mengatakan, saya niat puasa. Ya, niat puasa. Maka dia dapat apa? Pahala. Ya. Yang kedua ditanya, Anda tidak makan, tidak minum, niatnya apa? Mau operasi. Ya. Disuruh apa? Disuruh tidak makan, tidak minum. Ini dapat pahala atau tidak? Tidak dapat pahala. Yang satu ibadah, yang satu hanya kebiasaan. Itu kebiasaan namanya orang akan dioperasi ya, disuruh seperti itu. Contoh lagi, ada dua orang sama-sama dingkluk, sama-sama membasuh wajah. Terus kita pergi. Pas kita ketemu dua orang itu sedang apa? Membasuh wajah. Tapi ternyata yang satu dapat pahala, yang satu tidak. Kenapa? Niatnya. Yang pertama ditanya, membasuh wajah tadi kenapa? Anu, panas banget. Hawanya apa? Panas banget, sumpek, kemeringet. Ya. Akhirnya apa? Membasuh wajah. Satunya, telak, kamu tadi membasuh wajah apa? Itu saya sedang berwudu. Ya, saya sedang apa? Berwudu. Maka yang pertama tidak dapat pahala, yang kedua dapat pahala. Karena yang pertama hanya sekedar kebiasaan, yang kedua adalah apa? Ibadah. Ini fungsi niat amal. Fungsi yang kedua dari niat amal adalah membedakan antara amalan yang wajib dan amalan yang sunnah. Contoh, membedakan apa? Amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Contoh ini pun, ada dua orang jam 6 pagi masuk masjid. Kemudian dua-duanya sholat dua rakaat. Kira-kira kita yakin sholatnya sama atau enggak? Belum tahu, ya kan? Lah terus cara mengetahuinya, ya kita tanya. Anda yang pertama, Anda sholat dua rakaat itu sholat apa? Saya sholat duha. Masya Allah. Ya kan? Berarti niat sholat sunnah. Nah yang kedua ini, dia wajib sholatnya. Kenapa? Apa? Jenengan sholat mau melu sholat duha? Enggak. Lah kenapa? Nyong tak kerainan. Sholat subuh wajib atau enggak itu? Oh dia dapat pahala wajib itu. Jadi yang satu sunnah, yang satunya wajib. Ning krainen. Begitu. Krainen artinya apa? Kesiangan. Jadi demikian. Jadi niat itu membedakan antara yang melakukan sholat sunnah dengan yang sholat wajib. Demikian juga membedakan antara fardu dan fardu yang lainnya. Fardu dan fardu yang lainnya. Taladrian fardu dan sunnah. Kalau yang pertama tadi ibadah dan apa? Kebiasaan. Terus yang kedua antara fardu dan sunnah. Yang ketiga antara fardu dan fardu yang lainnya. Atau ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Gitu aja contohnya. Sama-sama sholat asar. Sholat di masjid jam 4. Ya. Tapi ternyata yang satu ditanya sholat apa? Sholat asar. Yang satunya ditanya sholat apa? Duhur. Loh kenapa sholat duhur? Lah padahal tadi sudah sholat asar jamaah maning tadi imam maning, ya. Setelah ditanya ternyata apa? Tadi lupa belum sholat duhur, imame lali belum sholat duhur, ya. Jadi bisa seperti itu, waktunya sama tapi ternyata karena niatnya berbeda, akhirnya pun niatnya nilainya pun berbeda. Sama-sama puasa di hari Senin, tapi satunya puasa apa? Senin dan Kamis, satunya puasa Daud. Ya, puasa apa? Daud. Demikian wallahu taala a'lam. Ini niat amal. Adapun niat yang kedua adalah niatul ma'mul. Untuk siapa kita beribadah? Untuk siapa kita beribadah? Amal kita atau niat itu atau niat untuk siapa kita beramal? Itu niatul ma'mulilahu. Yani kita sholat itu untuk siapa? Kita zakat untuk siapa? Kita sedekah untuk siapa? Kita puasa karena siapa? Itu namanya niyatul ma'muli lahu, ya, yang disebut dengan apa? Ikhlas. Apa tuh fungsinya niat? Apa keutamaan niat? Di antara keutamaan niat, ya, di antara keutamaan niat adalah dengan niat itu, ya, yang pertama ya, dengan niat itu seseorang bisa mencapai derajat yang tidak bisa dicapai dengan amalannya. Loh, seseorang bisa mencapai sebuah apa? Derajat yang tidak bisa dicapai dengan apa? Amalannya. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, betapa banyak niat tekad kuat dalam hati kita yang bukan hanya sekedar apa? Bersit-bersit, maksliwer-sliwer, bukan, tapi betul-betul apa? Tekad yang kuat. Betapa banyak sekian tekad yang kuat untuk mengerjakan amal soleh tidak bisa kita laksanakan atau belum bisa kita laksanakan. Contoh, kepingin haji, ya, kepingin apa? Munggah haji. Le nunggu pinten tahun? 20 tahun, Jan. Le nunggu berapa? 20 tahun. Nah, sudah wes mawae kepingin, istilahnya ada orang yang bisa membiayai saat itu, mabur itu. Ya, mabur. Istilahnya begitu. Tapi ternyata harus tertahan selama apa? 20 tahun. Ya. Ini jangan dibayangkan sia-sia penungguan semacam ini. Atau mungkin 15 tahun. Ini apa namanya, terlepas dari pembahasan masalah fikih, ya, tentang dana talangan haji. Ini terlepas dari pembahasan itu. Yang jelas orang itu terkadang apa? Bertekad kuat nyelengi sewu, ya, sewu, sewu. Ada enggak? Ada itu. Ada betul. Sepetil, sepetil, sepetil. Akhirnya setelah sekian tahun bumbungnya dipecah, akhirnya apa? Terkumpul. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Jadi niat dia untuk melakukan haji terhambat karena kemampuannya. Demikian juga umroh misalnya, sama, ya. Atau misalnya sebagian pemuda pingin belajar ke kota Madinah. Bola Bali daftar. Ora ketampa-tampa. Alah sidane daftar nang romai calon mertua. Ya malah ditampa. Ya wis, ya begitu. Akhirnya apa? Daripada nunggu Madinah ora ketampa-tampa, neng Yaman ya ora bisa, ya wis nanggone omare-omae mertua. Ya begitu. Betapa banyak tekad bulat seseorang itu tidak bisa dia laksanakan. Tapi dengan niatnya seseorang itu bisa mencapai sebuah derajat amalan yang tidak bisa dicapai dengan amalannya, dengan fisiknya. Contoh dalam satu hadis, ya, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Muslim, Al-Imam Muslim. Beliau bersabda, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin." Barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mendapatkan mati syahid, memohon dengan sungguh-sungguh. Ya, barang siapa yang memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh untuk mati syahid. Mati syahid si mati napa? Mati yang mulia, mati di medan perang. Apa sih fadilahnya mati di medan perang? Fadilahnya itu di kubur itu tidak disiksa. Ya, bahkan tidak ditanya. Tidak ada ujian. Tidak ada ujian apa? Tiga pertanyaan. Di surga bagaimana? Di akhirat bagaimana? Bus. Tidak ada apa? Hisab lagi langsung sudah. Ya, kecuali yang etok-etoke melu perang. Etok-etoke meng apa? Kendel-kendelan, menti alem, men entuk ghanimah, rampasan perang. Tapi kalau betul-betul ikhlas, maka dia tidak akan diuji di kuburnya, tidak akan disiksa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bibariqati sayfihi atau bibariqati sayf ala amama ainihi fitnatan. Cukuplah kilatan pedang di depan matanya sebagai ujian bagi dia. Cukuplah kilatan pedang di depan matanya menunjukkan ujian keimanan bagi dia. Jadi nek perang niku Pak Bu, kondisinya betul-betul medeni. Jadi betul-betul bacok-bacokan. Nah itu kalau sudah pedang di depan mata gini, setrak, dia masih sabar, itu berarti ujiannya lolos. Ya, subhanallah. Itu berat sekali itu. Kalau jiwa itu tidak kuat, tidak akan bisa menanggung ujian yang seberat itu. Makanya tidak perlu lagi diuji di kuburan. Karena apa? Ini sudah cukup ini. Ya? Sudah cukup. Dan betapa banyak sahabat yang mencari kemenangan di medan perang. Entah itu menang dengan cepat, atau kemenangan nanti yang akan datang. Menang dengan cepat apa? Nek perang menang. Ya, menang di dunia, betul-betul. Atau kalaupun saya tidak menang, saya dapat kemenangan di akhirat. Maka luar biasa para sahabat ditunyel wetengnya pakai tombak, pakai pedang, nyus. Itu bukan aduh mati aku, itu enggak. Ya. Apa kata mereka? Begitu jus, langsung dia mengatakan, "Fustu wa rabbil Ka'bah." Menang aku, menang katanya. Sukses aku, demi Allah sukses. Lah musuhnya kan bingung. Ki wong dipateni kok malah seneng gitu loh. Itu lihat, kalau berhadapan dengan orang beriman itu gitu. Begitu ditusuk. Kalau Anda berhadapan dengan orang-orang kayak gitu gimana rasanya? Terima mundur. Ya apa? Kok arep ngantem nyong sing sendingi. Kene alhamdulillah, sing kene alhamdulillah. Kene syukurlah. Pedeh nganggo ngapa? Pukul terserah. Itu kan kita, iki diantem malah seneng, ditendang malah seneng, mendingan rasa ditendang. Ini juga gitu para sahabat. Ketika mereka berhadapan, disampaikan oleh panglimanya kepada panglima orang-orang kafir, sesungguhnya, wahai panglima, aku datang ke sini bersama dengan anak buahku. Yang mereka itu lebih suka mencintai, mereka itu lebih mencintai kematian. Lebih senang mati daripada anak-anak buah kalian yang suka kehidupan. Loh. Jadi lebih senang mati daripada hidup. Loh, itu pasukan yang kayak gitu gimana? Panglimanya mesti stop, jangan dibunuh. Ini pasukan ini pada senang mati ini. Ya, masya Allah. Maka itulah ya ujian keimanan kalau peperangan itu luar biasa. Ya, kalau disifatkan dalam surat Al-Ahzab itu wa balaghatil qulubul hanajira. Jantung itu besesek hampir saja meloncat sampai ke tenggorokan. Kenapa? Kondisi perang itu betul-betul sangat menakutkan, sangat mengerikan, sehingga jantung itu digambarkan apa? Kayak mau copot. Ya, jantung kayak mau copot. Masya Allah. Sekarang mungkin alhamdulillah kita diberi keamanan, ya, ketenangan. Makanya kita banyak-banyak bersyukur, ya. Jangan mengharapkan perang. Karena kalau kita mengharapkan perang, khawatirnya apa? Tidak kuat. Terus jangan gawe perang-perangan dewek. Wong negara aman kok di gawe perang. Negari aman, di sana dibom, di sini dibom, di sana diledakkan, di sini diledakkan. Jangan seperti itu. Itu namanya tidak bersyukur dengan apa? Keamanan. Dengan nikmat keamanan. Kita sekarang alhamdulillah diberi keamanan, bisa ibadah dengan tenang, puasa Ramadan dengan nikmat, sholat tarawih enggak ada yang ganggu, mau baca Quran silakan. Jenggoten nggih monggo, mau pakai katok cingkrang nggih monggo, alhamdulillah, mau pakai kerudung nggih monggo, sing agem cadar nggih monggo, alhamdulillah masih tenang kita sekarang ini. Jangan diganggu. Ya, itu adalah mengingkari dan mengkufuri kenikmatan, sehingga kalau sudah bom sana, bom sini, ledak sini, ketenangan mulai berkurang. Sing jenggoten dikira apa? Teroris. Sing katoke congklang dikira teroris. Sing nganggo kudung gede-gede dikirane bojone teroris, padahal belum menikah. Ya, dikirane bojone teroris. Sing nganggo cadar dikirane juga bojone dan keluarganya teroris. Jadi keamanan itu semakin apa? Berkurang. Ibu-ibu pakai kerudung pun akhirnya juga tidak aman, ya. Bapak-bapak pergi mau ke masjid juga akhirnya digeledah misalnya begitu, ya. Ini menjadi tidak aman. Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka akan kami cabut nikmat kalian, nikmatku kepada kalian. Nikmat keamanan ini kalau dikufuri, dicabut. Ya, dicabut. Nasallallaha salama wal afiyah. Nah, salah satu fungsi iman atau niat itu adalah tadi, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahullahu manazilash syuhada. Barang siapa yang memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan mati syahid, maka Allah akan mengangkatnya ke derajat syuhada. Wa in mata ala firasyihi, meskipun mati di atas tempat tidurnya. Masya Allah, mati syahid tanpa perang. Bayangkan. Monggo-monggo bapak-bapak, ibu-ibu, paling tidak di hati kita ini kita mohon, ya Allah, berilah aku mati syahid, ya Allah, berilah aku mati syahid. Ya mbuh piye carane? Dulu Umar bin Khattab di kota Madinah, dia minta, ya Allah, berilah aku mati syahid di kota Madinah. Para sahabatnya komentar, wahai Umar, kok engkau minta mati syahid di kota Madinah? Aman Madinah. Akhirnya beliau mati syahid di kota Madinah. Dibunuh oleh seorang Majusi. Masya Allah. Jadi kita mohon kepada Allah, kalaupun kita tidak mengalami mati syahid, maka kita akan disampaikan pada derajat syuhada, meskipun meninggal di atas tempat tidur. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang itu dengan niatnya akan bisa mendapatkan derajat sebuah amalan yang tidak bisa dicapai dengan amalan badan dia. Akan tapi karena waktu yang sudah mencapai atau datang sholat isya, maka kita cukupkan di sini. Dan juga jangan lupa mulai dari sekarang kita niatkan, bertekad nanti untuk menghadapi bulan Ramadan. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.